adalah al-adhan. Sehingga oleh karena itu tidak bisa juga atau tidak sah apabila adhan dilaksanakan sebelum masuknya waktu sholat. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam beberapa hadits diantaranya, hidha hadaratis sholatu fal yu'adzin lakum ahadukum. Apabila telah datang waktu sholat, maka hendaknya salah seorang diantara kalian mengumandangkan al-adhan. Nah, mengumandangkan al-adhan. Barakallahu fikum. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz idza hadarat. Apabila telah datang. Naam, barakallahu fikum. Maksud dari perintah ini atau dari pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam, annal murada dukhul waqtiha wa iradatu fi'liha. Bahwasanya yang dimaksud dengan hadis ini adalah bahwasanya waktu azan telah masuk dan seseorang hendak melaksanakan ibadah sholat. Nah, apabila waktu sholat telah masuk dan seseorang ingin melaksanakan sholat, kalau seandainya waktu azan telah masuk, kemudian dia tidak ingin melaksanakan sholat di awal waktu tersebut, naam, maka oleh karena itu barakallahu fikum, al-adhan di sini diperintahkan oleh Nabi untuk dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat dan ketika ingin melaksanakannya. Kemudian fala yasihu qabla dukhuli waqtiha, sehingga adzan tidak sah sebelum masuknya waktu salat, ghairul adzan al-awwal lil fajr wal jumu'ah, kecuali adzan pertama pada salat subuh dan salat Jumat. Nah, pada salat fajar atau salat subuh di sana disunahkan dua kali adzan. Berdasarkan sebuah hadis, inna bilalan yu'adzin bil-lail, fakulu washrubu hatta yu'adzin ibnu Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan dalam keadaan waktu masih malam. Fakulu washrubu, maka makan dan minumlah kalian sampai ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Disebutkan di dalam riwayat bahwasanya Ibnu Ummi Maktum tidaklah dia mengumandangkan azan sampai dikatakan padanya asbahta asbahta. Telah pagi atau telah masuk waktu fajar. Telah keluar cahaya fajar. Nah, dikarenakan Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang buta. Maka di sini ikhwan fillah, Bilal mengumandangkan azan sebelum masuknya waktu salat fajar. Nah, yakni ketika Bilal mengumandangkan azan, kita belum bisa melaksanakan ibadah sholat subuh. Dikarenakan Bilal mengumandangkan azan dalam keadaan fajar belum terbit. Fajar shadiq belum terbit dan masih dikategorikan sebagai waktu malam, yang mana pada itu, pada bulan Ramadan, masih diperbolehkan untuk makan dan minum. Dan juga al-jumu'ah. Nah, azan pertama pada salat Jumat, yakni pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, barakallahu fikum, beliau memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan azan sebanyak dua kali pada hari Jumat. Azan yang pertama adalah untuk mengingatkan kaum muslimin agar segera meninggalkan aktivitas mereka dan menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Barakallahu fikum. Dan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari beliau. Dan juga Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Nah, setelahku. Siapa itu Khulafa Ar-Rasyidin? Mereka adalah Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Maka pada dua salat ini diperbolehkan untuk dikumandangkan azan sebelum masuknya waktu. Maksudnya bagaimana? Naam. Yakni pada azan pertama. Yakni pada azan pertama. Adapun azan yang kedua harus dikumandangkan barakallahu fikum setelah masuknya waktu salat. Wa an takuna al-iqamatu 'inda iradatil qiyami lis-shalah. Dan hendaknya al-iqamah dilaksanakan ketika seseorang hendak melakukan ibadah salat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wa an yakunul adzanu murattiban mutawalian. Dan hendaknya adzan dilaksanakan murattaban, tertib urutannya. Wa mutawalian, dan berkesinambungan, tidak boleh terputus. Nah, tidak boleh terputus dengan aktivitas-aktivitas lain. Nah, kecuali aktivitasnya mendesak dan tidak bisa ditinggalkan. Tiba-tiba dia batuk, tiba-tiba dia bersin. Nah, atau di tengah azan ada orang yang bertanya, mana kuncinya? Nah, dia mengenyampingkan mic tuh di sana. Barakallahu fikum. Yang seperti ini tidak mengapa. Akan tetapi dalam waktu yang lama, maka itu tidak diperbolehkan. Karena al-adzan mulai dari awal sampai akhir itu adalah satu rangkap ibadah, satu paket ibadah yang tidak boleh terputus dengan sesuatu yang lain. Nah, yang pertama di sini disebutkan murattaban, bahwasanya azan itu harus tertib urutannya, lafadz-lafadznya. Tidak boleh barakallahu fikum bercampur. Tidak boleh sembarangan. Harus tertib mulai dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya sampai lafaz la ilaha illallah. Nah, kenapa demikian? Barakallahu fikum. Karena kalau seandainya dibalik misalnya, dimulai dari lafaz la ilaha illallah, maka ini tidak sah. Kenapa demikian? Dikarenakan azan itu adalah ibadah. Dan ibadah harus sesuai dengan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan yang bukan dari urusan kami, maka perbuatan tersebut tertolak. Nah, barakallahu fikum. Kemudian tadi mutawalian dikatakan oleh Syekh Saleh Muhammad Ibn Salim Saimin rahimahullah, bihaitu la yafsilu ba'dahu an ba'din, fa'in fasala ba'dahu an ba'din bizamanin tawilin lam yajzi, falabudda an yakuna mutawalian, li'annahu ibadatun wahida. Tidak boleh diputus lafad-lafad azan tersebut. Apabila terputus dalam waktu yang lama, maka azannya tidak sah. Kenapa demikian? Dikarenakan azan adalah satu paket ibadah. Sehingga oleh karena itu tidak boleh dipisah-pisah. Fa'in hasala lahu udhrun. Kalau seandainya terjadi pada dirinya udhur, seperti tiba-tiba dia batuk atau dia bersin, fa'innahu yabni ala ma sabaqa shala biduni ikhtiyari. Maka tidak mengapa bagi dia untuk melanjutkan azannya, dikarenakan terputusnya azan yang dia kumandangkan bukan atas pilihannya, terpaksa. Nah, wa kadzal iqamah, begitu pula lafadz iqamah harus murattaban mutawalian. Lafadznya harus urut dan juga tidak boleh terputus. Wasayati bayanhu fil kalami ala sifatil adzani wal iqamah. Dan akan datang pembahasan tentang hal ini pada sifat adzan dan iqamah. Kemudian syarat yang keenam, syarat sahnya adzan, an yakunal adzanu wa kadzal iqamah bil lughatil arabiyyah wa bil alfadhil lati waradat biha sunnatu. Hendaknya adzan begitu pula iqamah dengan bahasa Arab dan dengan lafaz-lafaz yang telah disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di sini harus dengan lafaz Arab. Kenapa? Karena seperti itulah Nabi sallallahu kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Naam. Dan juga harus dengan lafaz-lafaz yang disebutkan di dalam kaifiyahnya, tata caranya di dalam sunnah Nabi. Maka tidak boleh kita menggunakan lafaz-lafaz yang lain walaupun maknanya sama. Seperti Allahu Akbar diganti dengan Allahu Ajal. Allahu Akbar diganti dengan Allahu A'zam. Maknanya sama kurang lebih. Akan tetapi tidak boleh demikian. Harus dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah. Naam. Kemudian dia ganti dengan ukirru. An la ilaha illallah. Naam. Hayya 'alas shalah misalnya. Aqbilu ilas shalah diganti dengan aqbilu ilas shalah. Ayo berangkat menuju salat. Naam. Maknanya sama. Akan tetapi tidak boleh dilakukan demikian. Seperti yang kita sebutkan tadi, Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang bukan dari urusan kami, maka amalannya tertolak. Nah, dan apabila dia menggantinya dengan lafaz-lafaz yang lain, maka azannya itu tidak sah. Nah, azannya tidak sah. Walaupun dia menggunakan lafaz Arab dan maknanya sama dengan lafaz-lafaz yang telah dicontohkan oleh Nabi, tetap tidak diperbolehkan dan harus menggunakan lafaz-lafaz azan yang disebutkan di dalam banyak hadis. Nah, ini syarat-syarat sahnya ibadah azan dan al-iqamah. Berikutnya pembahasan yang ketiga adalah fisifatil mustahabbah fil muadzin. Sifat-sifat yang dianjurkan tentang diri seorang muadzin. Nah, maksudnya kriteria muadzin yang disunnahkan itu bagaimana? Nah, ini yang akan kita pelajari pada pembahasan yang ketiga ini. Yang pertama adalah, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan yang ketiga ini, Naam, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan tentang syarat yang keenam yang baru saja kita katakan tadi, bahwasanya al-adzan itu harus dengan lafaz-lafaz yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dikatakan oleh Asy-Syaikh, "Wa kadzalikal adzan bil musajjil ghairu sahih." Begitu juga adzan dengan menggunakan suara rekaman. Naam. Pernah saya mendapati sebuah masjid. Nah, azannya bagus sekali. Setiap azan suaranya sama persis setiap waktu sholat. Ternyata menggunakan musajjil, menggunakan rekaman. Barakallahu fikum. Ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena azan dengan menggunakan rekaman, nah, itu adalah sebuah hikayat pengulangan. Nah, azan yang sebelumnya. Sebuah pengulangan terhadap azan yang telah dikumandangkan sebelumnya. Dan kita kembali kepada kaidah di atas tadi, azan itu adalah ibadah. Naam, dan bahkan pernah kita sebutkan bahwasanya azan itu lebih mulia dan lebih utama daripada imam. Posisi seorang muadzin ini lebih mulia daripada seorang imam. Bahkan pernah kita sebutkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, andai saya diberi dua pilihan antara muadzin dan imam, maka beliau akan memilih untuk menjadi muadzin. Banyak sekali keutamanya. Di antaranya, bahwasanya akan memintakan ampun atau bersaksi untuknya setiap yang mendengar suara azannya, baik makhluk hidup ataupun benda mati, baik dia itu benda kering ataupun benda yang basah. Dia akan menjadi saksi untuk muadzin ini. Barakallahu fikum. Dan dia juga akan mendapatkan pahala dari ibadah sholat yang dilakukan oleh orang-orang yang mendengar suara azannya, yang terpanggil untuk melaksanakan ibadah sholat dengan suara azannya. Dan juga di yaumal mahsyar, di yaumal akhir, a'naqul muadzin, hum al muadzinuna atwalu unuqan. Al muadzin, mereka leher mereka paling tinggi, paling panjang. Paling terlihat. Dikarenakan keutamaan mereka yang besar, nanti di yaumul akhir mereka adalah orang yang paling terlihat, paling menonjol di antara yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menampakkan keutamaan al-muadzinun di hadapan manusia yang lainnya. Mungkin kalau sekarang kalau leher terlalu panjang itu tidak normal. Tapi ketika itu, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kemuliaan dan keutamaan al-muadzinun di sekitar kaum di sekitar umat manusia ketika itu. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, azan menggunakan rekaman itu tidak sah. Fa kama annahu la yasihu an nusajjila salata imamin tsumma naqulu linnas i'tammu bihadzal musajjil. Sebagaimana pula tidak boleh kita merekam salatnya seorang imam, kemudian kita katakan kepada para jamaah, ayo kita salat isya di belakang rekaman ini. Barakallahu fikum. Boleh atau tidak? Imamnya musajjil, imamnya itu rekaman. Imamnya salat imamnya Syekh Abdurrahman As-Sudais misalnya. Imam Masjidil Haram atau Ali Al-Hudzaifi, Imam Masjid Nabawi. Dan kita salat di belakang. Barakallahu fikum, di belakang rekamannya. Nanti pulang ke rumah kita ceritakan, kami baru saja sholat di belakang Syekh Ali Al-Hudzaifi. Barakallahu fikum. Maka sama saja hukumnya. Berikutnya pembahasan yang ketiga adalah tentang sifat-sifat atau kriteria yang disunnahkan bagi al-muadzin. Yang pertama adalah an yakuna adlan aminan li'annahu mu'tamanun yurja'u ilaihi fi sholati wassiyam fala fala yu'ammanu an yagurrahum bi adhanihi idza lam yakun fala ya'manu aw fala yu'manu an yaghurrahum bi adhanihi idza lam yakun kadzalik. Sifat yang pertama atau kriteria yang dianjurkan bagi seorang muadzin yang pertama adalah adlan aminan, seorang yang adil. Apa itu adil? Makna adil ini yang pertama, dia harus berakal. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus seorang muslim yang berakal dan barakallahu fikum meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini makna adlan. Barakallahu fikum. Ini kriteria yang pertama. Dia harus seorang yang bertakwa kepada Allah dan seorang yang dapat dipercayai, seorang yang amin, mampu mengemban amanah, dipercayai. Karena dia dijadikan sebagai seseorang yang dipercayai terkait dengan ibadah sholat dan bahkan ibadah puasa. Nah, maka kriteria ini sangat penting sekali. Kriteria ini sangat penting sekali. Dia harus seorang yang soleh, berakal dan soleh, dan dia juga seorang yang terpercaya. Karena dia dijadikan rujukan dalam perkara apa? Sholat dan bahkan ibadah puasa. Nah, kaum muslimun as-sha'imun, barakallahu fikum, mereka menyandarkan waktu berbuka mereka dengan azan al-muazzin pada sholat maghrib. Maka oleh karena itu kriteria ini sangat penting sekali. Sehingga oleh karena itu dikatakan di sini, maka tidak bisa terjamin, naam, kalau seandainya seorang muadzin tidak memiliki sifat seperti ini, tidak ada jaminan, naam, bahwasannya muadzin tersebut akan menipu mereka atau melakukan kesalahan yang fatal di dalam azan yang dia kumandangkan. Kalau seandainya dia tidak memiliki kriteria tersebut. Nah, dijelaskan oleh para ulama, naam, bahwasanya, lalu bagaimana hukum azan seorang yang pelaku maksiat? Azan dari pelaku maksiat, apakah azannya itu sah? Nah, kita katakan bahwasanya azannya tetap sah. Azannya tetap sah. Sebagaimana pula kita tidak boleh mengatakan bahwasanya puasa orang yang terus-menerus melakukan maksiat itu tidak sah. Sholat orang yang suka minum khamer ketika dia sadar dan terlepas dari pengaruh khamer, kita tidak bisa mengatakan bahwasanya sholatnya itu tidak sah. Nah, barakallahu fikum. Begitu pula dengan al-adhan wal-iqamah. Walaupun kita katakan, nah, dianjurkan dan disunahkan kriteria seorang muadzin itu adalah seorang yang amin, seorang yang bertakwa, seorang yang soleh, yang tidak terang-terangan di dalam perbuatan maksiat. Nah, ini adalah sifat yang sangat dianjurkan. Akan tetapi, ini bukan syarat. Ini hanya kriteria yang sangat dianjurkan. Dan kita katakan tadi bahwasanya adzanul fajir, adzannya seorang yang fajir itu tetap sah. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwasanya sahnya sholat di belakang seorang imam yang fajir, seorang pemimpin yang jahat, seorang pemimpin yang suka melakukan kemungkaran. Para ulama mengatakan bahwasanya kita tetap sah untuk sholat di belakangnya. Begitu pula hal ini berlaku bagi seorang muadzin. Kemudian an yakuna balighan aqilan. An yakuna balighan aqilan. Wa yasihu adhanus sabi al-mumayyiz. Dan dianjurkan yang kedua, muadzin itu adalah seorang yang sudah baligh dan dia berakal. Seorang yang baligh dan dia berakal. Maka tidak sah azan dan tetap sah azan dari anak kecil, akan tetapi yang dia sudah mumayyiz. Dianjurkan muadzin itu adalah seorang yang baligh. Nah, 15 tahun ke atas. Atau dia sudah pernah ihtilam sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Akilan dan dia berakal. Ini kriteria yang sangat dianjurkan. Atau diantara kriteria yang dianjurkan bagi seorang muadzin. Akan tetapi, walaupun demikian, azan seorang anak kecil, akan tetapi dia sudah mumayyiz, itu tetap sah. Itu tetap sah. Nah, apa itu mumayyiz? Barakallahu fikum. Dikatakan sebagai mumayyiz, adalah seorang anak yang dapat diajak komunikasi dengan benar. Dapat diajak komunikasi dengan benar. Dia bisa bertanya dan dia juga bisa menjawab. Ini seorang mumayyiz. Dan juga bisa membedakan antara baik dan yang buruk secara umum. Dia bisa membedakan antara baik dan yang buruk. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya usia mumayyiz itu 7 tahun. Akan tetapi usia ini bukanlah patokan. Bukanlah sebagai patokan. Ada seorang anak yang sudah mumayyiz di usia sebelum 7 tahun. Dan sebaliknya ada anak yang lebih 7 tahun akan tetapi dia belum mumayyiz. Itu semua tergantung lingkungan, tergantung pendidikan di rumah orang tuanya. Nah, akan tetapi mayoritasnya itu terjadi pada usia 7 tahun. Para ulama berdalilkan tentang hal ini yaitu barakallahu fikum hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka mengatakan usia mumayyiz itu 7 tahun? Mereka berdalilkan dengan hadits Nabi memerintahkan untuk memerintahkan kaum muslimin supaya menyuruh anak mereka menjalankan ibadah sholat ketika usia berapa? 7 tahun. Muru auladakum bis sholati li sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat pada usia 7 tahun. Pada usia 7 tahun. Usia ini. 6. Wadribuhum 'alaiha li ashrin. Dan pukullah mereka, barakallahu fikum, kalau mereka tidak mau menjalankan ibadah sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Maka di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan usia 7 tahun itu adalah awal anak-anak diajarkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Perintah untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka ini menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum, usia tamyiz itu pada usia 7 tahun. Pada usia 7 tahun. Akan tetapi kita katakan tadi bahwa itu tergantung dan dikembalikan kepada masing-masing dari anak. Ada yang sebelumnya dan bahkan ada yang lewat dari 7 tahun akan tetapi belum mumayyiz. Kemudian yang ketiga, an yakuna 'aliman bil awqat liyataharraha fayu'adzinu fi awwaliha li'annahu illam yakun 'aliman rubbama ghalita au akhta'. Kriteria yang ketiga yang dianjurkan bagi diri seorang muadzin, hendaknya dia adalah orang yang paham dan mengerti tentang waktu-waktu salat. Paham dan mengerti tentang waktu-waktu salat. Sehingga dia dapat memperhatikannya. Dan dengan pengetahuannya tentang waktu sholat, dia bisa mengumandangkan azan di awal waktunya. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan seseorang apabila tidak mengerti dan tidak paham akan waktu sholat, bisa jadi dia salah. 6. Bisa jadi dia lalai atau melakukan kesalahan tanpa dia sengaja. Barakallahu fikum. Maka kriteria ini sangat penting. Seorang muadzin harus memahami. Yang pertama yang harus dia pelajari adalah waktu-waktu sholat. Nah, bagaimana sholat subuh, bagaimana sholat zuhur waktunya, sholat asar, maghrib, dan isya. Nah, dengan tanda apa waktu-waktu sholat tersebut masuk. Nah, dan dia harus memahami ini. Waktu sholat fajar ketika fajar shadiq muncul. Waktu sholat duhur ketika zawal, ba'da zawal, tergelincirnya matahari. Waktu sholat asar ketika bayangan sebuah benda lebih panjang dari pemilik atau benda tersebut. Barakallahu fikum. Waktu sholat maghrib ketika terbenamnya matahari. Dan dia harus memahami hal demikian. 6. Harus memahami yang demikian. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dia tidak salah di dalam mengumandangkan azan. Akan tetapi, nah ini adalah kriteria yang dianjurkan dan tidak sebagai syarat, bukan syarat. Kriteria yang dianjurkan. Kenapa demikian? Karena di antara sahabat Nabi yang ditunjuk oleh Nabi, di antaranya adalah Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Adalah seorang a'ma, seorang yang buta. Dan tentunya dia tidak bisa mengetahui waktu-waktu azan. Kapan matahari terbit, kapan matahari terbenam, kapan fajar datang. Karena dia seorang buta, akan tetapi diangkat oleh Nabi SAW sebagai muadzin. Nah, barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya hal ini bukan syarat. Yang ketiga ini bukan syarat, akan tetapi adalah kriteria yang dianjurkan bagi seorang muadzin. Nah, kemudian yang keempat, an yakuna sayyitan liyusmi'an nas. Hendaknya seorang muadzin itu adalah seorang yang lantang suaranya sehingga suaranya dapat didengar oleh kaum muslimin. Nah, suaranya didengar oleh kaum muslimin. Ini juga sifat yang mustahab, bukan sifat yang wajib. Yang wajib adalah sebatas didengar oleh orang lain, suaranya dapat didengar ketika dia mengumandangkan azan, itu sudah mencukupi. Akan tetapi al-afdol, yang lebih utama adalah seorang yang barakulafikum suaranya lantang. Suatu ketika ada salah seorang sahabat Nabi mencalonkan diri untuk menjadi seorang muadzin di hadapan Nabi, menawarkan diri untuk mengumandangkan azan. Nabi mengatakan mur Bilal, perintahkan kepada Bilal. Nah, fa innahu anda minka sautan, dikarenakan Bilal suaranya lebih lantang dan lebih bagus dari darimu. Nah, barakallahu fikum. Terkait dengan suara dari seorang muadzin, kriteria terkait dengan suara itu ada tiga kriteria. Yang pertama adalah suara yang lantang. Kemudian yang kedua adalah suaranya bagus, indah sehingga enak untuk didengar. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengumandangkan azan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, husnul ada, dia mampu mengumandangkan azan dengan cara yang baik. Nah, dengan cara yang baik. Nah, ada yang pendek tidak dia panjangkan, bacaan yang pendek tidak dia panjangkan, atau terlalu mendayu-dayu, terlalu banyak cengkoknya juga tidak dibenarkan. Barakallahu fikum. Husnul ada, lafadz-lafadznya bagus, makhrajnya bagus. Karena makharijul huruf juga berlaku pada al-adhan. Makharijul huruf juga berlaku pada al-adhan. Ini yang dimaksud dengan husnul ada. Jangan hanya barakallahu fikum, yang penting suaranya lantang atau suaranya indah. Dan dia menyampingkan kriteria yang ketiga ini terkait dengan suara, husnul ada. Ini juga penting. Nah, barakallahu fikum. Bisa jadi seseorang suaranya lantang, suaranya bagus, akan tetapi ada huruf yang dia tinggalkan di dalam mengumandangkan azan. Barakallahu fikum, maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Sehingga saya ulangi lagi bahwa kriteria terkait dengan suara al-muadzin ada tiga. Yang pertama suara yang lantang, kemudian suara yang bagus, kemudian pelaksanaan yang bagus. Yang kelima, an yakuna mutatahhiran minal hadatsil asghar wal akbar. Hendaknya dia bersuci dari hadat kecil dan hadat besar. Sebelum dia mengumandangkan azan, dia dalam keadaan suci. Ini sangat dianjurkan. 6. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suatu ketika beliau didatangi oleh salah seorang, kemudian di orang tersebut mengucapkan salam kepada beliau, akan tetapi beliau tidak menjawabnya. 6. Kemudian sampai dia berwudu, setelah berwudu beliau mendatangi orang tadi dan mengatakan kepadanya, inni karihtu an adzkurallaha illa ala tuhrin au ala taharatin. Sesungguhnya saya tidak suka untuk berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Kecuali dalam keadaan suci. Nah, mengucapkan atau menjawab salam itu adalah termasuk zikir. Begitu pula al-adhan, lafad-lafadnya juga termasuk zikir. Maka dikarenakan Nabi mengatakan hal demikian, maka juga dianjurkan bagi seorang muadzin untuk berwudu, menghilangkan hadat kecil ataupun hadat besar sebelum dia mengumandangkan azan. Akan tetapi azan orang yang memiliki hadat itu tetap sah. Itu tetap sah. Barakallahu fikum. Karena seorang muslim itu tidak najis. Seorang muslim itu tidak najis. Dan juga Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya Nabi berzikir dalam setiap keadaannya. Walaupun Nabi lebih suka ketika berzikir itu dalam keadaan suci. Nah, akan tetapi semua perkara itu harus kita pahami secara detailnya. Nah, kita memahami bersama dan kita yakini bersama dalam keadaan bersuci itu lebih baik. Baik ketika membaca Al-Quran, ketika berzikir, dan juga ketika mengumandangkan azan. 6. Tidak disyaratkan harus berwudu sebelumnya. Lah, akan tetapi sangat-sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Sampai-sampai Nabi menunda untuk menjawab salam dikarenakan beliau belum bersuci. Kemudian beliau berwudu dan mendatangi orang tersebut dan menyampaikan alasan beliau, yang mana beliau tidak suka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan suci. An yu'adzina qa'iman mustaqbilal qiblah. Dan hendaknya dia mengumandangkan azan dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat. Barakallahu fikum. Karena azan itu adalah ibadah. Azan itu adalah ibadah. Maka ibadah dianjurkan, barakallahu fikum, untuk menghadap kiblat padanya. Untuk menghadap kiblat padanya. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang dinukilkan dari Al-Imam Ibnul Munzir. Naam. Beliau menukirkan, wa ajma'u ala anna minas sunnah an yastaqbilal qiblah fil adhan. Ibnul Munzir menukilkan bahwasanya para ulama sepakat termasuk dari sunnah Nabi untuk menghadap kiblat ketika mengumandangkan adhan. Nah, disunnahkan dan dianjurkan untuk menghadap kiblat ketika mengumandangkan adhan. Nah, sudah masuk waktunya. Naam. Ah. 2 menit. Naam. Kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Ila huna sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.